إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Pembahasan kita masih berkaitan dengan zakat bahimatul an'am, zakat binatang-binatang ternak. Ya. Telah kita jelaskan bahwasanya binatang ternak yang wajib dizakati hanya dari tiga jenis saja. Jenis unta, sapi, dan kambing. Ya. Masuk ke dalam jenis sapi, jamus, kerbau. Nah, dan juga masuk ke dalam jenis kambing, domba, begitu juga kambing kacang. Kemudian telah kita jelaskan juga syarat wajibnya zakat binatang ternak. Yang pertama, mencapai nisab. Ya. Untuk unta minimalnya memiliki 5 ekor unta. Sudah kena nisab. Untuk sapi 30 ekor sapi. Untuk kambing 40 ekor kambing. Ya. Ini nisab zakat binatang ternak. Kemudian yang kedua, mencapai haul. Nah, selama setahun tidak berkurang dari nisab. Rasul mengatakan, la zakat fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Tidak wajib zakat pada harta sampai berlalu satu haul, satu tahun. Masuk pada syarat yang ketiga, antakuna sa'imatan. Binatang ternak tersebut sa'imah. Apa makna sa'imah? Wahiya allati tur'a al-kala'a al-mubah. Yaitu yang digembalakan di padang rumput yang boleh dijadikan sebagai gembalaan. Nah, ini makna sa'imah. Digembalakan. Tidak dikandangkan. Ya. Tapi dibawa keluar, kemudian digembalakan di padang rumput. Nah. Wa huwa alladhi nabata bi fi'lillahi subhanahu duna an yajra'ahu ahadun. Yaitu yang tumbuh, ya, padang rumput tersebut tumbuh dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan ditanam oleh seseorang. Ditumbuh dengan sendirinya dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah yang menumbuhkan. Ya. Bukan ditanam oleh seseorang, tapi tumbuh dengan sendirinya. Nah. Fil hauli au aktsarihi, selama setahun atau kebanyakannya dalam setahun tersebut digembalakan. Nah. Selama setahun atau kebanyakan dalam setahun tersebut. Misalkan setahun 12 bulan. Selama 10 bulan digembalakan. Tapi selama 2 bulan misalnya dikandangkan. Ya. Maka ini juga masuk ke dalam syarat tadi sa'imah, digembalakan. Riqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi sadaqatil ghanam fi sa'imatiha إذا كانت 40 إلى 120 شاة. Dalam zakat kambing yang digembalakannya, ya, apabila mencapai 40 ekor sampai 120, zakatnya 1 ekor kambing. Ya. Sebutkan fi sa'imatiha, dalam gembalaannya. Ya. Sehingga sekali lagi, ini termasuk di antara syarat. Ya. Zakat binatang ternak, naklah sa'imah, digembalakan. Kalau dikandangkan, nah, walaupun dia memiliki 200 ekor kambing, tidak ada kewajiban zakat. Ya. Syaratnya digembalakan. Nah, adapun kalau di kandang, kemudian yang memilikinya yang dia ambil rumput, nah, untuk memberikan makan, ya, seperti sekarang kebanyakan dikandangkan. Nah, maka walaupun memiliki beratus-ratus ekor kambing, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Nah, wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Rasulullah SAW, wa fi kulli ibilin sa'imatin fi arba'ina bintu labun. Dan pada setiap unta yang digembalakan, fi arba'in, setiap 40 ekor dikeluarkan zakatnya bintu labun. Akan dijelaskan nanti tentang bintu labun. Ya. Anak unta betina. Nah, yang sudah mencapai usia 2 tahunan. Nah, kita ketahui tadi zakat unta itu minimalnya 5 ekor unta, tapi disebutkan 40 ekor. Ya. Dikatakan zakat unta ini ketika memiliki 5 ekor unta yang dikeluarkan bukan unta. Tapi apa? Kambing. Punya 5 ekor unta yang dikeluarkannya kambing. Nah, tapi kalau punya 40 ekor unta, dikeluarkannya tadi jenis unta lagi. Nah, maka disebutkan tadi kapan dikeluarkan zakat unta dari jenis unta. Ya, akan kita bahas nanti berkenaan dengan zakat unta. Wa in kana tur'a aqala al-hawl wa yu'allifuha aktsaruhu falaisat sa'imatan wala zakata fiha. Apabila digembalakannya, ya, aqall hawl, nah, kurang dari setahun, ya, dan kebanyakan dalam setahun tersebut diberikan makanan, diberikan pakan, nah, tidak digembalakan, maka tidak dinyatakan sebagai sa'imah, bukanlah hewan gembalaan. Nah, kalau dalam setahun itu mayoritasnya dikandangkan, ya, diberikan makan, ini bukan sa'imah. Wala zakata fiha, dan tidak ada kewajiban zakat padanya. Ya. Kalau kita lihat di Timur Tengah, apalagi di perkampungannya, ya, mereka biasanya mengembalakan. Nah, kambing-kambingnya, domba-dombanya, ya, ke padang-padang rumput, pindah dari sini ke sana, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau di kita lihat sekarang ini, ya, jarang yang mengembalakan. Nah, kebanyakan apa? Dikandangkan. Sehingga kalau keadaan demikian, tidak ada kewajiban zakat. Yang keempat, alla takuna amilatan, binatang ternak tersebut tidak dipekerjakan. Wahiyallati yastakhdimuha sahibuha fi harsil ardi, yaitu binatang yang digunakan oleh pemiliknya untuk menggarap tanah, membajak tanah. Au naqlil mata', atau mengangkut barang-barang. Au hamil asqal, atau mengangkut beban. Yang jelas digunakan untuk bekerja, baik menggarap tanah, memindahkan barang-barang, mengangkut beban-beban, ini tidak wajib zakat. Li'annaha tadkhulu fi hajatil insan al-asliyah kasiyab. Dikarenakan masuk pada kebutuhan-kebutuhan asal manusia. Seperti hanya pakaian. Kerbau misalkan. Nah. Memenuhi syarat-syarat sebelumnya. Masuk nisab, kemudian juga haul, kemudian juga digembalakan. Tapi ketika digunakan untuk bekerja, menggarap tanah, memindahkan barang-barang, mengangkut beban-beban, maka ini tidak ada kewajiban zakatnya. Nah, amma idza uindat lil qara fa inna az-zakata takunu fi ma yahsulu min ujratiha idza hala 'alaihi al-hawl. Adapun apabila dipersiapkan untuk disewakan, maka zakatnya itu terhadap hasil dari sewaannya apabila sudah mencapai haul. Tentunya ini pun mencapai nisab, dikarenakan pendapat yang kuat wallahu a'lam telah kita jelaskan berkenaan dengan zakat jual beli sewa menyewa. Ini tidak ada kewajiban zakatnya. Begitu juga profesi, gaji bulanan, tidak ada kewajiban zakatnya kecuali kalau seandainya mencapai nisab dan berlalu satu haul, satu tahun. Nah, maka wajib zakatnya. Begitu pun hasil sewa. Sewa rumah atau sewa binatang ternak tadi. Kalau seandainya mencapai nisab, kemudian mencapai haul selama setahun, maka dikeluarkan zakatnya. Adapun kalau tidak mencapai nisab, maka tidak ada kewajiban zakat. Nah. Al-mas'alatu ats-tsaniyah fi qadri al-wajib. Masalah yang kedua tentang ukuran wajibnya zakat binatang ternak tersebut. Kadar ukuran wajibnya zakat binatang ternak. Qadrul wajib fil ibil. Yang pertama tentang kadar wajib pada unta. Wa miqdaru zakatil wajibah fil khamsi minal ibil syatun jada'ah minal ba'an. Ukuran zakat yang wajib pada 5 ekor unta adalah kambing jada'ah. Dari jenis domba. Nah. Kambing jada'ah as-saghiru as-sin. Wahuwa minal ghanam ma tamma lahu sanatan wa dakhala fi as-saniyah. Jada'ah yaitu as-saghiru as-sin. Nah. Yang masih muda usianya. Dari jenis kambing atau domba. Yang telah sempurna 2 tahun masuk pada tahun yang sempurna 1 tahun. Matamma lahu sanatan. Bukan sanatani harusnya. Dan masuk tahun yang kedua. Ini jada'ah. Nah, sempurna 1 tahun masuk tahun yang kedua. Walaupun khilaf di antara para ulama tentang jada'ah pada domba atau kambing. Sebagai mengatakan jada'ah itu usia 6 bulan. Nah. Sebenarnya mengatakan satu tahun, masuk tahun yang kedua. Au saniyah minal ma'is. Atau domba atau kambing saniyah dari kambing kacang. Kalau saniyah ma tamma lahu sanatan wa dakhala fi tsalitsah. Yang telah sempurna dua tahun masuk pada tahun ketiga. Nah, ini juga siap diantara para ulama tentang saniyah atau musinnah pada jenis kambing. Nah, sebagian mengatakan musinnah itu ya masuk tahun kedua, sempurna dua tahun masuk tahun ketiga. Sebagian juga mengatakan sempurna satu tahun masuk tahun kedua. Nah, seperti hanya dalam kurban, ya, di antara usia yang merupakan syarat wajibnya atau syarat kurban domba atau kambing, ya, kalau jenisnya jenis domba, satu tahun. Nah, masuk tahun yang kedua. Ya. Begitupun kambing, satu tahun, masuk tahun yang kedua. Kecuali kalau tidak didapatkan, ya, yang musinnah, nah, maka pada domba boleh yang jada'ah, yang baru 6 bulan. Adapun kambing tetap harus satu tahun, kambing kacang maksudnya. Tapi kalau domba tidak mendapatkan yang satu tahun, nah, usianya, atau masuk tahun yang kedua, atau lebih daripada itu, maka boleh yang jada'ah, yang berusia 6 bulan. Nah, kembali kepada pembahasan. Setiap 5 ekor unta, maka dikeluarkannya 1 ekor kambing. Kambing jada'ah, kalau dari jenis domba, dan kambing saniyah kalau dari jenis kambing kacang. Nah, wa fil asri satan. Pada 10 ekor unta dikeluarkan 2 ekor kambing. Wa fil khamsa, wa fil khamsi asrata thalathu sayyat. Dan pada 13 atau 15 khamsa asrata 15 ekor unta dikeluarkan 3 kambing. Wa fil isrina arba'u siyah. Setiap 20 ekor unta dikeluarkan 4 kambing. Wa fi hamsin wa isrina ila hamsin wa thalathina bintu makhadin minal ibil. Setiap 25 ekor unta sampai 35 ekor unta dikeluarkan bintu makhad minal ibil. Anak unta betina dikeluarkannya. Tidak jantan. Tapi betina. Bintu makhad minal ibil. Banyak istilah-istilah ya, dalam unta ini. Anak-anak unta ini banyak. Ada bintu makhad, bintu labun nantinya. Nah, ini disesuaikan dengan keadaan dan usianya. Wahia ma tamma lahu sanah. Bintu makhod, yaitu yang sempurna satu tahun. Wadakhalat bisaniya, dan masuk pada tahun yang kedua. Ini bintu makhod. Unta yang berusia berapa? Satu tahun. Masuk tahun yang kedua. Wasumiyat bidhalika, dinamakan demikian bintu makhod. Li'annal ghaliba anna ummaha qad hamilat. Dikarenakan keumuman induknya itu telah hamil lagi. Ya. Ketika unta, nah, berusia satu tahun, keumuman induknya telah hamil lagi. Fahiya mahidun, ay hamidun. Ya. Dinamakan mahid, yaitu hamil. Ya. Sehingga anaknya tadi sebut dengan apa? Bintu makhod. Nah, ya. Anak unta yang sedang apa? حميه. طيب. فإن لم يجدها أجزأه ابن لبن ذكر. Kalau tidak mendapatkan, ya, kalau tidak mendapatkan bintu makhod, nah, anak unta betina yang berusia 1 tahun, maka dianggap sah dengan ibnu labun dakar. Ibnu labun, anak unta jantan, ya, yang berusia 2 tahun masuk tahun ketiga. Wa huwa ma tamma lahu sanatani wa dakhala fi tsalitsah. Yaitu unta yang berusia 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Ya. Ini kalau memiliki berapa ekor unta tadi? 25 sampai 35 ekor unta. Pada asalnya dikeluarkannya apa? Bintu makhod. Ya, anak unta betina, ya, yang usianya berapa? 1 tahun. Nah, 1 tahun. Tapi kalau tidak ada, maka boleh juga dengan anak unta jantan. Ya, anak unta jantan, tapi usianya berapa tahun? 2 tahun. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau unta itu jantan betina mana yang lebih mahal? Betina, ya. Nah. Betina nilainya lebih besar daripada jantan. Nah, kalau pada unta. Wasumia bidalika. Kenapa dinamakan dengan bintu atau ibnu labun? Lianna ummahu wadu'atil hamil as-sani fil ghalib. Fahiyya datul laban. Ya. Dinamakan demikian dikarenakan induknya, ya, melahirkan kehamilannya. Yang kedua, secara umum, ya, kebanyakan, galibnya. Ya, sehingga induknya ini memiliki air susu. Nah, saya sebut dengan bintu labun, labun, laban. Nah, dikatakan unta yang berusia 2 tahun, nah, biasanya ibunya itu baru melahirkan. Ya, baru melahirkan hamil yang kedua. Nah, sehingga memiliki air susu, saya sebut dengan bintu labun atau ibnu labun. Ini sudah istilah. Nah, dikatakan kita tidak ada unta, kita tidak mengenal istilah ini. Ya. Nah, ada juga mungkin di kebun binatang, beberapa ekor saja. Nah, وفي 36 إلى 45 بنت لبون. Setiap 36 ekor unta sampai 45 ekor dikeluarkannya bintu labun. Laha sanatan. Anak perempuan, anak perempuan, anak betina. Nah, ya, unta yang berusia 2 tahun. Wa bi 46 ila 60 hiqqah. Setiap 46 ekor unta sampai 60 ekor unta dikeluarkannya hiqqah. Nah, ini sinyalnya lagi. Ada bintu mahud, bintu labun, sekarang ada apa? Hiqqah. Nah. Wa hiya ma tamma lahu 3 sinin, yaitu yang sempurna 3 tahun. Unta 3 tahun boleh dikurbankan tidak? Unta itu minimalnya berapa tahun? 5 tahun. Yeah. Kalau sapi minimalnya berapa? 2 tahun. Nah, sehingga lihat. Unta yang berusia 2 tahun. Yeah, 1 tahun tadi masih sebut dengan anak unta. Nah. Yeah. Jadi kembali kepada pembahasan. Setiap 46 sampai 60 dikurangkan hiqqah. Apa hiqqah? Ma tamma laha 3 sinin. Yang telah sempurna 3 tahun. Wa dakhalat fi rabi'ah. Masuk pada tahun yang keempat. Wa sumiyat bidalika. Dinamakan dengan hiqqah. Kenapa? Li'annaha tuhiqqat. dan hikka ustuhikot. Dikarenakan berhak ayat rokoha al-bahar. Nah, dikarenakan dia berhak untuk mengawini. Sebut dengan hikoh, berhak untuk mengawini. Mulai usia berapa tadi? 3 tahun. Wakila li'anna stuhikot aruku. Dikarenakan juga, dikarenakan dia berhak untuk ditunggangi. Hikoh, ustuhikot. Watahmil, dan berhak untuk mengangkut beban. Nah, namanya hikoh. Wafi ihda wa sittina ila khamsin wa sab'ina jada'ah. Setiap 61 ekor unta sampai 75 ekor unta dikeluarkannya jada'ah. Nama lain lagi sekarang, jada'ah. Wahia ma tamma laha arba'u sinin wa dakhalat bil khamisah. Unta yang sempurna 4 tahun masuk tahun yang kelima. Nah. Wasumiyat bidzalika li'annaha jada'at muqaddama asnaniha ay asqatathu. Dinamakan demikian dikarenakan jada'at. Tanggal. Nah, bagian depan gigi-giginya. Nah, jatuh tanggal. Nah, jada'at. Sebutnya jada'ah. Dengan tanggal gigi-giginya. Wa bi 76 ila 90 binta labun. Dan setiap 76 sampai 90 dikeluarkan 2 anak betina unta yang sudah mencapai berapa? 2 tahun. Binta 2 ini labun. Wa bi 91 ila 120 hiqqatan. Setiap 91 sampai 120 ekor dikeluarkan 2 hiqqah. Nah. Wa idza jadat ala 120 fa fi kulli 40 bintu labun. Apabila bertambah lebih dari 120, maka setiap 40 ekor tambahannya itu dikeluarkan bintu labun. Punya 120 tadi. Berapa yang dikeluarkan? 120 tadi. Binta 2 hiqqah. Nah, 2 hiqqah. Kalau bertambah 40, 160. Berarti dikeluarkannya berapa? 2 hiqqah tambah dengan bintu labun. Wa bi kulli 50 hiqqah. Tapi kalau pertambahannya 50, dikeluarkan 1 hikoh. Punya 170, misalkan. Jadi berapa yang dikeluarkan? 3 hikoh. 120 kan hikotan, 2 hikoh. Pertambah 50, 170, jadi 3 hikoh. Wadhalika hadisi Anas bi kitab shadaqah. Begitu, yang begitu berdasarkan hadis Anas, tentang kitab shadaqah. Wa fihi wa fi 24 min al-ibil fa ma dunaha min al-ghanam min kulli khamsin shah. Pada setiap 25 ekor unta atau kurang daripada itu, maka zakatnya itu kambing. 25 ekor unta ke bawah, zakatnya apa? Kambing. Min kulli khamsin syah. Setiap 5 ekor unta dikeluarkan berapa? 1 ekor kambing. Nah, kalau 5, 1 ekor kambing. Kalau 10, 2 ekor kambing. Nah, kalau 15, berapa? 3 ekor kambing. Kalau 20, berapa? 4 ekor kambing. Kalau 25, baru dikeluarkannya jenis unta. Nah, wa idza balaghat 25 ila 35 fa fiha bintu makhadin unsa. Apabila mencapai 25 ekor sampai 35 ekor, maka zakatnya itu bintu makhad. Unsa. anak unta betina yang baru berusia berapa? 1 tahun. Wahada jadwal yubayinu kaifiyat az-zakah fil ibil. Dan tabel ini menjelaskan tentang kaifiyah, tata cara zakat pada unta. Lihat ada. Nah, al-adad, ada itu bilangan. Min, dari ila sampai. 5 sampai 9 ekor. Nah, al-miqdarul wajib. Kadar wajib zakatnya syah. 1 ekor kambing. Ini penjelasan atau tabel yang menjelaskan pada pembahasan yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk memudahkan. Famazada ala 120 falwajib fi kulli 40 bintu labun wa fi kulli 50 hiqqah. Kalau lebih dari 120, maka yang wajib pada setiap 40 ekor dikeluarkannya bintu labun. Dan pada setiap 50 ekor dikeluarkannya hiqqah. Nah, kalau 120, misalkan bertambahnya 40, 160. Berarti 2 hiqqah tambah 1 bintu labun. Ya. Kalau memiliki 170, 120 tambah 50. 70 berarti 3 hiqqah. Ini ukuran yang wajib pada unta. Ya, walaupun di kita mungkin jarang atau mungkin tidak ada zakat unta. Nah, jadi karena jarangnya binatang tersebut. Ya, ada pun dia digembalakan, dikandangkan. Nah, cuman sekedar kita mengetahui. Ya. Ya, wah ini kemanfaat nih. Kita kan ada unta. Ya. Tapi penting kita mengetahuinya. Nah, barakallahu fikum. Jadi masuk kadarul wajib fil baqar. Kadar wajib zakat pada sapi. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Atafiyahun alhamdulillah. Insyaallah ternyata banyak nama-nama unta ini. Ada namanya ini, namanya itu. Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya bagaimana kita menyikapi orang yang terus meminjam uang, tapi lama membayar hutangnya. Malah hutangnya belum dibayar, sudah meminjam lagi. Kita sebagai orang yang meminjamkan, mau menagih menjadi tidak enak hati. Kalau terus-terusan memberi pinjaman dan tidak menagih hutangnya, nanti khawatir si peminjam menjadi keenakan gitu. Mohon nasihatnya Ustaz, harus bagaimana? Barakallahu fikum. Tatkala kita meminjamkan sesuatu kepada orang lain, ya, ini termasuk di antara kebaikan. Ya, kita membantu orang lain. Nah, tapi bagi yang meminjam, jangan bermudah-mudah dalam berhutang. Ya, apalagi kalau dia tidak tahu bagaimana membayarnya. Walaupun boleh saja kita berhutang. Nah, meminjam ini, meminjam itu kepada yang lain. Ya, berhutang ini, berhutang itu kepada yang lain. Boleh-boleh saja. Ya, tapi dengan syarat dia mampu untuk membayarnya. Nah, bahkan sebagian ulama pun mengatakan, ya, boleh berhutang untuk kurban dengan syarat dia mampu dan ada bayangan untuk membayarnya. Nah, ya. Dan perlu kita ketahui, nah, bahwasannya Rasulullah mengatakan, matlul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutang, kemudian menunda-nunda pembayarannya, padahal sudah jatuh tempo, termasuk kezaliman. Ya. Jadi kalau kita memiliki hutang kepada orang lain, kemudian jatuh temponya, kita ada untuk membayarnya, jangan menunda-nundanya lagi. Nah, dikarenakan masuk ke dalam kezaliman. Nah, yang jelas tadi kita sebutkan jangan bermudah-mudah dalam berhutang. Ya. Dikatakan Nabi SAW pun ketika hendak menyolatkan seorang sholat jenazah, ditanya tentang hutangnya. Apakah memiliki hutang? Siapa yang menanggungnya? Nah, ini menunjukkan sangat penting. Ya. Masalah ini. Nah. Kalau tidak darurat sekali, ya jangan bermudah-mudah dalam masalah ini. Ya. Kita pun misalkan, ya, yang meminjamkan uang kalau melihat keadaan orang tersebut seperti itu, ya, minjam uang yang ini belum dibayar, sudah minjam lagi. Nah, ya boleh bagi kita untuk tidak meminjamkannya lagi. Nah, sebagai bentuk nasihat kepadanya supaya tidak bermudah-mudahan dalam meminjam hutang. Nah, dalam berhutang. Ya. Sehingga lihat kondisi orang tersebut. Ya, tapi ya kita pun melihat kondisi orang tersebut. Nah, kalau kondisi orang tersebut orang yang dia abai, tidak perhatian terhadap hutang, ya, maka kita boleh untuk dia meminjamkannya lagi. Ya, sebagai untuk pelajaran kepadanya. Tapi kalau orang tersebut benar-benar membutuhkan, ya, keadaan ekonominya wah sangat di bawah misalkan. Nah, dan sangat membutuhkan pinjaman tersebut. Nah, maka jangan pakai terus meminjamkan dalam maka bentuk kebaikan, ya, kepadanya. Sambil kita nasihati supaya dia pun ada usaha untuk membayar hutang tersebut. Ya. Jadi kita lihat keadaan orang tersebut. Kalau orangnya abai, dia keenakan dengan diberikan pinjaman tersebut, kita bisa memberikan pelajarannya dengan tidak memberikan pinjaman tersebut. Tapi kalau orang tersebut memang orang yang sangat membutuhkan, nah, ya, maka kita bisa bersedekah kepadanya. Nah, dan menunggu sampai dia mampu membayar hutangnya. Kalau kita bersedekah lebih baik lagi. Wallahu a'lam. Apa yang saya bertanya, nenek anak 79 tahun, sepertinya sudah terbiasa makan minum dengan tangan kiri. Apakah ada udzur terhadapnya? Sebelumnya makan minum dengan tangan kanan, sering diingatkan, namun sepertinya terlupakan lagi. Ya. Barakallahu fikum, kalau dia sudah pikun, nah, ya, mudah-mudahan termasuk udzur. Tapi bagi kita, misalkan anak-anaknya, cucu-cucunya, ketika melihatnya, maka mengingatkannya. Ya. Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Nah, cuman kalau seandainya tadi, senenek tadi, dalam keadaan sudah pikun, lupa, yang jelas masuk makanan ke mulutnya, enggak tahu ini mana kanan, mana kiri. Nah, maka mudah-mudahan termasuk udzur. Sekali lagi, tapi kalau ada anaknya, cucunya, atau punya lainnya melihatnya, coba diingatkan dengan tangan kanan. Nah, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanallah. Bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.